Rito ranamu talani karo kowe aku ra ono bahagiane timbang kelong mung disio-sio rasa dikawe to cerita iki tresno ra bakal iso nyawiji. Kesel sing rasane karo kowe anane ming rame wae soyo aco pulamu soyo ngawur mikir awamu dewe karepmu dewe tanpa kelingan janji awali. Jani kita tujuh dunia rasa dipaksa ke kape iki wes ono dalane percaya wae Gusti mboten ate sare. Kowe tau ngerteni rasa iki kepati pati tipe butuh kowe goleki aku piye perlu ngomong ke tresno yen kuwi mung gawe lara ra perlu dolanan rasa awak dhewe penak kanca pati-pati tipe butuh kowe goleki aku piye kowe ra peduli ra perlu ngomong ke tresno yen kuwi mung gawe lara ra perlu dolanan rasa awak dhewe penak kanca. Rasa tipe sakit.